Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azani wa azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, yaitu syarah yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan surat Al-Fil. Sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwasanya surat Al-Fil merupakan surat yang besar, kejadian yang besar, yaitu tragedi yang dikenal dengan pasukan gajah. Saat itu kejadiannya bertepatan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tentara yang dibawa oleh Abrahah bukan sembarangan. Dari sisi pasukan, kemudian kendaraannya adalah gajah yang sangat besar. Disebutkan dalam sejarahnya, dan nanti kita baca juga, 13 gajah di situ. Yang paling besarnya adalah gajah yang dinaiki oleh Abroha Al-Ashram Al-Habashi, yaitu siapa namanya kemarin gajahnya? Mahmud. Namanya adalah Mahmud, itu yang paling besarnya. Sisanya gajah juga, cuman enggak sebesar Mahmud ini. Nah, jadi gajah aja punya nama ya. Namanya Mahmud. Ketika di awal permulaan, kisahnya nanti akan kita baca. Dulunya sebenarnya Abroha ini hanya berkeinginan mendirikan apa Ka'bah tandingan di Sana'a. Sana'a itu ibu kota Yaman. Agar sumber bisnis perdagangan yang ada di Mekah itu pindah ke Yaman. Dan disepakati oleh raja yang ada di Ethiopia saat itu. Akhirnya dibangunlah di situ, na'am barakallahu fikum, semacam bangunan yang sangat besar. Namun bukan Ka'bah, tapi kanisah, gereja. Yang dikenal dengan Kullais. Nah, namanya nanti Kullais itu, Nam Kullais itu nama gereja tersebut besar. Dan sekarang kalau antum mau menyaksikan, mungkin pergi ke Yaman atau suatu ketika bisa ke sana, di sana itu ada tempat pembuangan sampah yang besar sekali. Nah, itulah kisah yang mereka sebutkan bahwasanya dulu itu adalah bangunan yang dibangun oleh Nam barakallahu fikum Abroha, dihancurkan, akhirnya sekarang dijadikan tempat apa sampah, namanya Masbalah, tempat sampah. Nah, Allah musta'an. Kita baca saja barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asabahullah al-ma'na al-ijmali, itu ya. Makna secara global yang bisa dipetik dari surat Al-Fil, tadammanat hadhihi suratu al-haditha an hadithin julalin waqa'a amama wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini, surat Al-Fil, terkandung di dalamnya pembicaraan mengenai tragedi, kejadian yang sangat besar yang terjadi di depan atau pada saat-saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu dikenal dengan apa? Amul Fil, tahun gajah. Dikenal dengan Amul Fil, itu tahun gajah. Wa khulasatuhu, dan kesimpulannya, anna Abroha Al-Ashram waliul Yaman min qibali Malikil Habasyah. Bahwasanya Abroha Al-Ashram ini adalah memimpin Yaman saat itu. Nah, barakallahu fikum, dari arah pemimpin Habasyah. Maksudnya apa? Maksudnya ditugaskan dia untuk memimpin Yaman. Nah, wa illa aslinya Habasyah, aslinya Ethiopia ya. Qad ra'a an yabniya baitan fi Sana'a al-Yaman. Kemudian dia punya pandangan bangun rumah di Sana'a. Sana'a itu ibu kota Yaman. Yad'ul Arab ila hajjihi badala hajjihim al-Bait Haram. Ini bayangkan. bikin rumah yang besar yang nanti mengajak orang Arab untuk haji ke situ sebagai pengganti haji ke Baitul Haram. Daripada haji ke Mekah, hajinya pindah di Yaman. Pindah ke Yaman, rumah yang dibangun oleh Abraha tadi. Ternyata di balik apa? Di balik itu bisnis. Paham ya? Ingin menguasai perdagangan Arab. Biar pindah ke mana? Pindahnya ke Yaman. Kita lihat. Wal qasdu min dzalik tahwilut tijarah wal makasib min Makkah ila Yaman. Ini Allahu musta'an. Tujuannya membikin Ka'bah tandingan tadi, membikin rumah yang besar tadi, kemudian mengajak orang Arab haji ke tempat tersebut. Tujuannya apa? Memindahkan perdagangan dan juga apa? Penghasilan-penghasilan dari Mekah ke Yaman. Bayangkan. Naam, bisnis, harta, dunia, bayangkan. Berani-beraninya melakukan hal yang tidak bagus. Kita lihat sini. Wa'arada dhalika 'alal Malik al-Habasyi. Akhirnya pemikiran Abraha tadi disodorkan, ditunjukkan kepada pemimpin Habasyah saat itu. Bagaimana menurut kamu? Fawafaqa wa sarrahu dhalik. Akhirnya raja yang berkuasa di Habasyah saat itu mencocoki pendapatnya dan ngasih kabar gembira. Absyir. Maksudnya silahkan. Karena sama-sama apa? Sama-sama agamanya bukan Islam. Allahu musta'an. Walamma nabunyal bait, yaitu al-kanisah, dan tatkala sudah dibangun rumah tersebut yaitu kanisah, gereja ternyata yang dibangun, gereja. Wasammaha al-Qullais, ini namanya. Namanya al-Qullais. Ingat-ingat ya, nama gereja yang dibangun oleh Barakallahu fikum Abrahah di Yaman ternyata namanya Qullais. Sekarang enggak ada. Antum ke sana antum nyari enggak ada, muter-muter dari ujung ke ujung enggak ada. Sudah jadikan tempat sampah masbalah. Nah, tempat sampah sekarang. Naam. Wasammaha al-Qullais, dinamakan dengan al-Qullais. Lam yubna mislaha fi tarikhiha. Enggak pernah dibangun yang semisalnya. Dalam sejarah enggak pernah dibangun. Baru sekali itu dibangun. Nah, barakallahu fikum rumah tandingan tadi. Tujuannya untuk menyaingi dan memindahkan perdagangan dan pusat apa? Pusat penghasilan dari Makkah pindah ke Yaman tujuannya. Allahu musta'an. Tiba-tiba setelah dibangun jadi, ja'a rajulun Quraisy. Orang kan marah, ini bagaimana orang ini? Masa mau bikin Ka'bah tandingan? Masa mau dipindah ke Son'a? Nah, ada datanglah orang lelaki Quraisy, Quraisy. Dari kabilah apa? Kabilah Quraisy. Nah, ma'ruf ya, kabilah terbesar dan juga kabilah yang mulia ya. Nah, termasuk kabilah marga Rasulullah SAW, Al-Qurashi. Nah, ja'a rajul Al-Qurashi, kemudian datanglah seorang lelaki Quraisy. Fataghawwata fiha wa lataha judranaha bil adara ghadaban minhu wa dhahaba. Ini. Akhirnya datanglah lelaki Quraisy, marah dia. Marah masuk ke gereja tadi, dia apa? Nah, buang air besar di situ. Setelah buang air besar, nah barakallahu fikum kotoran tadi dicoret-coretin di tembok-temboknnya. Marah, ini gimana nih? Sudah ada Ka'bah mau bikin Ka'bah tandingan. Marah orang Quraisy tadi itu. Nah, akhirnya apa? Setelah buang air besar, kotoran tadi dicoret-coretkan, dicoreng-coreng di tembok-tembok gereja tadi. Nah, akhirnya pergi dia. Falamma ra'aha Abraha al-Asram, kemudian tatkala Abraha al-Asram melihat kejadian tersebut, bitilkal hal, keadaan tersebut, melihat ini siapa kurang ajar berani-beraninya, nah buang air besar di gereja. Maksudnya gitu, marah dia. Istashata ghadaban wa jahaza jaisan li ghazwi Makkah wa hadmil Ka'bah. Akhirnya marah. Marahnya memuncak dia. Mempersiapkan pasukan tentara untuk memerangi Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Nah inilah tragedi yang dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Na'am barakallahu fikum. Wa kana ma'ahu, dan saat itu bersama Abraha ada berapa? Na'am barakallahu fikum. Salasata asyara filan. Naam, bersama Abraha berapa? 13 gajah. 13 gajah ini yang paling besar gajahnya siapa tadi? Antum? Gajahnya Abraha. Siapa namanya gajahnya Abraha? Mahmud. Namanya Mahmud. Yang paling besar itu. Wa min bainiha filun yud'a Mahmud. Di tengah-tengah 13 gajah tadi itu, ada gajah yang dipanggil dengan Mahmud. Bayangkan, namanya Mahmud gajahnya. Naam. Wa huwa akbaruha. Yang mana gajah ini yang paling besarnya. Wa saru ma waqafa fi wajhihim hayyun min ahya'il Arab illa qataluh. Wahazamu hatta antahu ila qurbi Makkah Na'am barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik di sini kisahnya ini. Akhirnya berjalanlah pasukan gajah tadi. Pasukan gajah tadi berjalan. Na'am barakallahu fikum. Dan tidak ada seorang pun yang berani menghadang di tengah-tengah mereka. Perkampungan kampung-kampung Arab tidak ada yang berani menghadang. Setiap yang dilewati langsung diperangi dan dihancurkan, dimusnahkan. Pasukan besar gajah enggak sembarangan. Antum tahu sendiri lo gajah bagaimana? Besarnya Masya Allah. Nah ini pasukan gajah ini ya. Dihancurkan ya. Kampung-kampung Arab yang dilewati tadi. Dihancurkan oleh pasukan Abraha tadi. Hattan tahu ila kurbi Makkah. Sampai akhirnya apa? Mendekati kota Mekah. Di situ gajahnya gak bisa apa-apa. Ketika sudah sampai kota Mekah tadi. Gajahnya apa? Suruh maju ke depan gak mau. Tapi kalau diarahkan ke Yaman. Lari gajahnya tadi. Allah musta'an. Ini termasuk apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saat itu. Di Mekah. Di sekeliling Ka'bah al-Muqnan, Ka'bah Baitul Haram, itu di situ enggak ada kaum muslimin saat itu. Ini kan zaman-zaman sebelum Rasulullah lahir, bahkan di awal-awal apa? Rasulullah dilahirkan istilahnya ya. Nah, belum ada istilahnya agama Islam tegakkan di situ. Yang memimpin saat itu situ siapa? Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Itu pun pasrah, enggak bisa apa-apa karena pasukannya besar, enggak sembarangan. Nah, kita lihat nanti. Kemudian tatkala sampai mendekati kota Mekah, wajarat safaratun bainahum wa baina Syekh Makkah Abdul Muthalib bin Hashim. Naam, jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah sampai di dekat kota Makkah, terjadilah apa? Naam barakallahu fikum, saling mengutus utusan. Biasanya gitu ya. Ada utusan diutus, kamu ke sana, kamu ke sana. Maksudnya diutus untuk menyampaikan khabar, gitu loh. Naam. Akhirnya terjadilah apa? Naam, saling utus mengutus antara mereka dan antara Syekh pemimpin Mekah saat itu Abdul Muthalib bin Hashim ini. Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa intahatil mufawadhat. Dan akhirnya apa barakallahu fikum, dengan pertemuan tersebut, na'am barakallahu fi, hingga apa? Hingga selesailah yang namanya perjumpaan, saling tukar menukar. Bi an yarudda Abraha ibila Abdul Muthalib thumma huwa wa sya'nu bil Ka'bah. Naam, thumma huwa wa sya'nu bil Ka'bah. Intinya Abdul Muthalib saat itu mengatakan, kalau memang seperti itu, kembalikan unta-unta yang ditahan. Karena saat itu ditahan untanya Abdul Muthalib, ditahan sekitar 100 unta itu. Nah, barakallahu fikum, ditahan oleh pasukannya, pasukan Abraha. Akhirnya terjadilah kesepakatan, kalau begitu kembalikan unta tadi, 100 unta tersebut. Naam. Adapun dia yaitu Abraha, urusan dia dengan Ka'bah. Maksudnya kita enggak bisa halang-halangi. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghalang-halangi. Nanti kita lihat. Naam, barakallahu fikum. Naam, wa amara, naam, wa umira rijalun Makkah an yakhlu al-balad. Naam, barakallahu fikum. Kemudian atau wa amara rijal Makkah, kemudian beliau merintahkan penduduk Makkah an yakhlu al-balad, agar mereka meninggalkan negeri tersebut. Wa yaltahiqu birru'usil jibal, agar mereka semuanya naik ke pucuk-pucuk gunung, hanya naik ke atas gunung. Binisa'ihim wa atfalihim, dengan apa, istri-istri mereka dan anak-anak mereka, karena pasukannya besar ini. Posisinya enggak sembarangan, pasukannya besar, pasukan gajah tadi. Abdul Muthalib melihat karena enggak mampu tadi, memerintahkan orang-orang Arab saat itu agar naik ke gunung-gunung. Perempuan-perempuannya diajak naik, kemudian anak-anak kecilnya juga diajak naik ke gunung tersebut. Khasyatal ma'rah. Naam. Dikhawatirkan apa? Khawatir terhadap apa? Na'am barakallahu fikum, cercaan, ejekan dan juga kehinaan untuk mereka. Talhaquhum minal jaysh al-ghazi adh-dhalim. Yang nanti apa? Na'am barakallahu fikum, kebinasaan atau istilahnya na'am kejelekan tersebut yang dibawa oleh tentara yang memerangi yang zalim tadi itu, tentara gajah tadi itu. Khawatir kalau seandainya nanti ada apa-apa terhadap istri-istri mereka, terhadap anak-anak mereka, diperintahkan oleh Abdul Muthalib agar naik ke gunung-gunung. Fama hiya illa an taharraka jaysu Abraha wa wasala ila wadin muhassar. Na'am barakallahu fikum. Kemudian fama hi, kemudian tidaklah jarak, maksudnya jarak setelah terjadi kejadian apa, barakallahu fikum, istilahnya saling utus-mengutus tadi, tidak jauh kemudian bergeraklah tentara Abraha. Tentara Abraha bergerak akhirnya. Wa wasala ila wadin. Nah, barakallahu fikum, sampai ke sebuah lembah di situ. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dikepung. Posisinya apa? Posisinya enggak bisa kemana-mana di lembah tersebut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala na'am hendak melindungi Ka'bah Baitul Haram. Fa idza na'am bi firaqin min at-tayr furqatan ba'da ukhra. Kemudian tiba-tiba ada apa? Ada sekelompok gerombolan burung, saling susul menyusul, maksudnya gerombolan burung itu ada di situ. Burungnya bukan burung ababil ya. Adapun yang dikabarkan tersebar di mana-mana burung ababil itu enggak benar. Ababil itu justru istilah untuk burung yang berkumpul. Segerombolan burung yang berkumpul dikenal dengan ababil. Paham maksudnya ya? Nah, bukan namanya burung ababil, bukan. Kita lihat. Naam tursil ala dzalikal jaysh, naam tursil ala dzalikal jaysh atau tursil ala dzalikal jaysh hijaratan al-wahida ma bainal Hims wal Adasah fil hajm wa ma tasqutul hijara ala ridl ala rajulin illa dzab wa tanafara lahmuhu fahalaku. Perhatikan baik-baik ini. Akhirnya apa? Barakallahu fikum. Naam, di sekitarnya ada sekelompok gerombolan burung-burung tadi yang diutus apa? Yang Allah Ta'ala mengutus burung tadi, naam barakallahu fikum, agar melempari bebatuan kepada tentara gajah tadi. Satu demi satu. Batunya kecil, paham ya? Naam, sekecil batu-batu kecil itu barakallahu fikum, yang jelas sudah batu yang diolah. Batu yang diolah awal mulanya, tanah yang diolah, naam barakallahu fikum, terbakar oleh api neraka. Sudah kita lihat kemarin kan? Sijil ayatin matbuh, yaitu tanah yang diolah. Tanah sudah matang. Jadi batu bata yang mengerikan. Neraka. Dari neraka ya. Nah, barakallahu fikum, tidaklah terlemparkan batu-batu tersebut mengenai salah seorang kecuali tiba-tiba melebur. Orang yang terkena itu langsung hancur lebur dia. Paham ya? Langsung hancur. Nah, barakallahu fikum, seperti apa? Seperti seakan-akan nam tidak punya kekuatan sama sekali. Dan dagingnya langsung apa? Berjatuhan. Fahalaku. Akhirnya mereka pun binasa. Bayangkan, disebutkan dalam sejarah atau riwayat yang lainnya mengenai hal tersebut. Jadi ketika bebatuan tersebut dilemparkan oleh burung-burung tadi, karena setiap burung memegang tiga batu, di paruhnya satu, kemudian di dua tangannya satu-satu, paham ya? Nah, di kakinya itu ya, kemudian dilemparkan, dilemparkan. Nah, setiap kali pasukan gajah terkena batu tersebut langsung hancur. Nah, dagingnya apa? Berhamburan, berjatuhan daging tersebut. Allahu musta'an. Wa farra Abrahah, Abrahah lari. Wa farra Abrahah wa lahmuhu yatanasar. Abrahah lari dalam keadaan dagingnya apa? Berjatuhan. Ya, karena terkena batu tadi itu. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Wa halaka fit tariq, akhirnya meninggal dan mati di perjalanan. Wa kanat hadhi ni'matun minallah li sukani haramih wa himayati baitih. Yang mana kejadian tragedi ini, pasukan yang sebesar itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ekor burung, bayangkan. Dengan apa? Lemparan bebatuan yang sudah diolah di neraka tadi, hancur mereka. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk Haram. Itu penduduk Haram, nah barakallahu fikum Makkah, maksudnya di penduduk Mekah. Dan juga bentuk penjagaan terhadap rumahnya. Rumahnya maksudnya adalah Baitul Haram. Wa min thamma mazalatul Arab naam tahtarimul Ka'bah al-Haram musukkan ilal yaum. Dan dari kejadian tersebut, wa min sama wa min hunaka, dan dari kejadian tersebut mazalatul Arab, orang-orang Arab hingga saat ini sangat-sangat memuliakan Ka'bah. Naam, dan juga penduduknya, tahtarimul Ka'bah musukkanahu ilal yaum, sampai hari ini. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala masih melindungi ya. Wa illa nanti ketika di akhir zaman, perhatikan baik-baik ya, ketika di akhir zaman sudah enggak ada ucapan la ilaha illallah, Ka'bah itu akan dihancurkan, dicabut batu-batanya satu demi satu oleh oknum yang sangat jahat. Badannya enggak besar, kecil. Badannya kecil, berkulit hitam. Betisnya pun kecil dua-duanya. Paham ya? Sumbernya dari mana asal yang hancurkan ini? Dari Habasyah juga. Dari Ethiopia. Siapa gelarnya, Akh Mustafa? Siapa? Dajjal? Wah, bukan. Kalau Dajjal sekarang sudah ada Dajjal. Ini dusuai. Ini barakallahu fikum, belum sekarang enggak disebutkan, maksudnya dalam artian sekarang enggak disebutkan ada gitu ya, cuma nanti ada di akhir zaman. Nah, barakallahu fikum, dari Habasyah. Siapa? Ingat enggak? Badannya enggak besar, kecil, hitam. Paham ya? Tapi menghancurkan Ka'bah tadi karena apa? Enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan di situ. Ingat enggak? Coba siapa? Siapa Aba Rafa? Ewa. Du Suwaikotain. Mengucapkannya jangan keliru ya. Du Suwaikotain. Du Suwaikotain. Disebutkan dalam hadis yang sahih, yukharibul Ka'bah yaumal qiyamah du Suwaikotain min Habasyah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nanti dari kiamat, na barakallahu fikum, akan dihancurkan Ka'bah tersebut oleh du Suwaikotain. Du Suwaikotain. Dari mana tadi? Dari Habasyah. Du Suwaikotain itu karena memiliki dua betis kecil. Padahal awal mulanya dulu ketika tragedi apa? Tahun gajah ini, enggak ada satupun yang bisa menghancurkannya. Hatta pasukan apa Abraha yang sebesar itu pun Allah Ta'ala halau. Tapi di akhir zaman nanti, ketika mendekati hari kiamat, enggak ada lagi yang bisa menghalang-halangi. Ya kan? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah illa 'ala syirril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali apa? Kecuali kalau sudah tidak ada lagi di muka bumi ini kecuali hanya orang-orang jahat. Maksudnya enggak ada lagi orang baik. Ahlus sunnah dah meninggal, sunniyun salafiyun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati kan kisah globalnya setelah tragedi apa? Setelah tragedi Ya'juj dan Ma'juj. Paham ya? Allah Ta'ala turunkan hujan yang sangat lebat. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, kehidupan Masya Allah tentram, tenang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus angin yang sangat halus sekali, sehalus sutra. Setiap orang yang mencium angin tersebut wafat seketika dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah orang-orang jahat. Orang-orang jahat inilah yang apa? Yang menguasai muka bumi saat itu nanti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah, dihancurkanlah Ka'bah oleh du Suwaikotain. Dicabut batu-batanya satu demi satu. Allahumma musta'an. Naam. Kita lihat dikit lagi barakallahu fikum, ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil dari ayat ini pertama, tasliyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yulaqih min dulmi kufar Quraisy. Yang pertama adalah hiburan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau jumpai berupa apa? Kedzaliman orang kufar Quraisy. Karena saat itu beliau belum apa? Belum posisinya dalam keadaan enggak menyaksikan tragedi apa? Tragedi gajah tersebut. Karena apa? Karena beliau kan baru dilahirkan. Tapi bukan berarti beliau enggak tahu. Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pun apa? Dikabarkan mengenai kejadian yang sangat besar tersebut. Naam. Yang kedua, tadzkiru Quraisy bi fi'lillah 'azza wa jalla bi Abraha wa ashabihi takhwifan lahum wa tarhiban. Yang kedua adalah peringatan terhadap orang Quraisy dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan kepada Abraha dan bala tentaranya. Sebagai bentuk apa? Menakut-nakut mereka dan membuat mereka lari. Maksudnya biar takut dengan adab Allah Ta'ala. Bayangkan tentara gajah gak sembarangan dihancurkan dengan pasukan burung-burung kecil tadi itu. Masya Allah. Dengan seizin Allah Ta'ala hancur mereka. Begitu diarahkan ke arah Ka'bah, ke arah Makkah, gak mau jalan mereka. Tapi kalau ke arah Sana'a Yaman langsung lari. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak biarkan begitu saja. Dikirim. Allah Ta'ala kirimkan pasukan-pasukan. Nah barakallahu fikum, yang bersenjata dengan apa? Batu-batu kecil tadi itu, yaitu burung-burung yang melemparkan batu-batu yang sumbernya dari neraka tadi. Allahu musta'an. Berikutnya dikit lagi. Na barakallahu fikum, yang ketiga, mazahir qudratillahi subhanahu wa ta'ala fi tadbinihi li khalqihi wa batsyihi bi a'daihi. Yaitu penampakan-penampakan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pengaturannya terhadap makhluknya. Dan juga dahsyatnya hukuman Allah Ta'ala terhadap musuh-musuhnya. Bayangkan. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghancurkan dalam waktu sekejap, mampu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Pengaturan terhadap makhluknya, Masya Allah. Ka'bah Baitul Haram. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga saat itu ya. Naam. Kemudian berikutnya, himayatullahi subhanahu li baitih min a'da'i dinih. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap rumahnya, rumahnya maksudnya Baitul Haram, Ka'bah tersebut, Na'am barakallahu fikum, dari tangan musuh-musuh agamanya, maksudnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya, Abraha al-Ashram al-Habasyi, itu yang berupaya untuk menghancurkan bersama pasukan-pasukan gajah tadi, yang dikenal gajah yang paling besarnya siapa namanya tadi? Mahmud. Na'am barakallahu fikum, namun gagal. Gagal total ya istilahnya, baru mau sampai ke Mekah langsung dihancurkan dengan pasukan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadisatul fil sarat atharan tarikhian yusamma amal fil. Masya Allah. Tragedi al-fil ini, tragedi gajah ini, menjadilah apa? Menjadi sejarah yang berbekas, yang dinamakan dengan apa? Tahun gajah. Yang dinamakan dengan tahun gajah. Disebut di sini tahun 570 Masehi. Wa huwal am alladhi wulida fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dituliskan di sini am itu mim itu maksudnya kalau tidak salah ya Masehi gitu ya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas ini tahun yang Rasulullah dilahirkan situ. Karena yang sahih pendapat yang rajih, Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah bulan Rabiul Awal, ya kan? Nah, barakallahu fikum, tahunnya tahun gajah, harinya hari Senin. Mengenai tanggalnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 11 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, namun yang sepakat adalah para ulama tahun gajah kemudian hari Senin 6 pada bulan Rabiul Awal. Maksud saya ya, dan tidak perlu kita memperingati Maulid Nabi. Paham ya? Lah kenapa enggak perlu? Rasulullah sendiri aja enggak pernah memperingati. Masa kita bergaya sok tahu dan memperingati? Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Paham ya? Kita enggak perlu, karena kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikut para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kesimpulannya para kalau fikum hafizakumullah. Nah, pembahasan yang kita baca ini sudah kita selesaikan mengenai penjelasan surat Al-Fil secara ringkasnya nih, sampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Bas rahimatullah alaihi. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuki pembahasan yang baru, itu surat Quraisy berkaitan masalah nah pembahasan orang-orang Quraisy. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillah rabbil alamin.